Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar radio muslim, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jal di dalam sebuah majlis ilmu di mana kita bersama-sama mengkaji, mempelajari, merenungi ayat-ayat dari kitabullah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan semoga selawat dan salam senantiasa tercurah kepada panutan kita, kecintaan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, pada para keluarganya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat kelak. Tapi pendengar di muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih di dalam pembahasan kitab Al-Kabair yang sempat terhenti beberapa waktu ya selama bulan Ramadan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahmatullah alaih. Dan kita sampai kepada bab yang baru, yakni babul jahalah, bab al-jahalah, yakni tentang kebodohan. Kebodohan yang dimaksud di sini adalah bodoh di dalam urusan agama, karena di sana ada perkara-perkara agama yang la yasa'u jahluhu, ya, la yajuzul insan yani jahluhu, yang tidak boleh seorang manusia jahil terhadap perkara tersebut, perkara-perkara agamanya. Wajib baginya untuk menuntut ilmu, karena kalau dia tidak menuntut ilmu dalam perkara-perkara agama tersebut, maka dia tidak bisa menegakkan agamanya. Nah, meninggalkan menuntut ilmu yang menyebabkan dia jatuh ke dalam kebodohan, ini yang masuk ke dalam dosa besar yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Jadi jangan dianggap remeh ya, pendengar radio muslim yang dicintai oleh Allah SWT, jangan menganggap remeh menuntut ilmu. Ini sesuatu perkara yang sangat besar. Ya, karena dalam agama kita ini ada perkara-perkara yang sifatnya fardhu ain, yang setiap orang wajib untuk melaksanakannya, mengamalkannya. Di antaranya setiap orang harus tahu tentang siapa Rabbnya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sifat-sifatnya? Ya. Harus tahu tentang akidah. Harus tahu tentang ibadah-ibadah yang dia harus melakukannya, kewajiban setiap orang, yakni fardhu ain. Tidak ada seorang pun yang tidak diperbolehkan untuk meninggalkan perkara tersebut. Di antaranya salat, puasa, zakat, dan haji. Ya, ini perkara-perkara yang sifatnya fardhu ain, yang setiap muslim harus melakukannya. Dan tentu saja ketika ini sifatnya fardhu ain, berarti setiap orang harus mengetahui ilmu yang terkait dengan perkara-perkara tersebut. Kalau orang tidak mau belajar, jahil dari perkara-perkara tersebut, maka dia jatuh ke dalam dosa besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri-ciri orang munafik, mereka ini tidak mau memahami agama, tidak mau memahami dalil-dalil, tidak mau memahami agama Islam ini. Oleh karenanya Allah mengatakan tentang mereka, walakinal munafiqina la yafqahun. Tetapi orang-orang munafik, mereka tidak mau atau mereka tidak berfikir. Bahkan Allah katakan, ya, orang-orang munafik ini orang-orang yang lalai dalam menuntut ilmu. Lalainya bagaimana, pendengar radio muslim yang dicintai oleh Allah SWT? Allah katakan dalam surat Muhammad ayat ke-16, ya, wa minhum may yastami'u ilayka hatta idza kharaju min 'indika qalu lil ladina utul 'ilma madza qala anifa. dan di antara mereka orang-orang munafik, ada orang-orang yang yastami'u ilaik, yang mereka mendengar kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menghadir di majelismu, mendengarkan apa yang engkau ucapkan, mendengarkan penjelasan apa yang engkau jelaskan di dalam majelismu. Hatta idza kharaju min indik, sampai ketika mereka keluar dari sisimu, selesai dari majelis tersebut, qalu lil ladina utul ilma, mereka bertanya kepada orang-orang yang diberikan ilmu. Siapa mereka orang-orang yang diberikan ilmu? Yakni para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mereka adalah orang-orang yang diberikan ilmu. Mereka hadir di majelis mendengarkan perkataan Rasulullah dan memahami apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang munafik, mereka hadir mendengarkan penjelasan Rasulullah, tetapi keluar dari majelis mereka bertanya kepada orang-orang yang diberikan ilmu, yakni para sahabat, "Madza qala anifa?" Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru saja? Jadi apa yang barusan dikatakan oleh Nabi Muhammad dalam majelisnya? Subhanallah. Kita lihat ya, orang-orang munafik, jisimnya, jasadnya hadir di majelis ilmu. Telinganya mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah. Matanya melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, kenapa ketika keluar dari majelis mereka bertanya kepada para sahabat, "Madza qala anifa?" Apa yang baru dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini menunjukkan satu hal penting, ya. Ketika hadir di majelis, jangan cuma jasadnya saja yang hadir, tetapi harus juga menghadirkan hati. Ya, jadi hati, pikiran, pendengaran dan penglihatan semua dicurahkan kepada penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian apa yang dijelaskan oleh Rasulullah itu bisa difahami dan masuk ke dalam hati para pendengarnya, yakni para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Adapun orang-orang yang sekedar jasadnya saja hadir, telinganya mendengarkan, matanya melihat kepada yang menyampaikan materi, namun masuk kiri keluar kanan. Mengapa demikian? Karena hatinya tidak di situ. Seperti orang yang sholat, tetapi hatinya ada di mana-mana. Ada di rumah, ada di pasar, ada di kantor. Fisiknya terlihat dia sholat. Tetapi bahkan dia tidak tahu apa yang dibaca, tidak tahu rokaat keberapa. Kenapa? Karena hatinya tidak bersama dia. Sama dengan orang yang menuntut ilmu. Ketika hatinya tidak bersama dia dalam majelis ilmu, maka dia datangnya atau keluar dari majelis ilmu seperti datangnya. Tidak paham apa-apa. Apa yang disampaikan itu masuk kiri keluar kanan. Ya? Atau bahkan mental sama sekali. Tidak masuk ke dalam pikirannya, tidak masuk ke dalam relung-relung hatinya. Yang seperti ini, ya, tidak akan menambahkan ketakwaan kepada Allah SWT. Tidak akan memberikan faedah apapun. Ya. Karena dia tidak faham, keluar dari majelis, dia tidak faham apa yang disampaikan oleh ustadznya, oleh syekhnya. Tidak faham. Karena tidak menghadirkan hati. Tidak mau merenungi, memikirkan apa yang disampaikan oleh gurunya, oleh syekhnya atau oleh ustadznya. Sehingga dia tidak faham dan kemudian keluar dari majelis tidak bermanfaat sama sekali. Tidak bagi diri, tidak juga bagi orang lain. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah, bagaimana Rasulullah membandingkan antara orang-orang yang mendengarkan ilmu itu, Rasulullah bagi-bagi. Ya Allah, Rasulullah samakan mereka dengan perumpamaannya tanah. Kata Rasulullah SAW, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi," permisalan apa yang Allah Subhanahu wa taala utus aku dengannya dari petunjuk dan ilmu, "kamathalil ghaitsil katsir," seperti perumpamaan al-ghaits, yakni hujan al-katsir yang banyak, ya, "asaba ardan," yang hujan ini mengenai tanah, "fakana minha naqiyatun qabilatil ma." Nah, ini jenis yang pertama. Jadi ada tanah yang naqiyah. Yang naqiyah yakni tanah yang baik. Ya, yang qabilatil ma, yang menyerap air atau menerima air, fa'ambatatil kala'a wal 'usbal katsir. Yang kemudian tanah tersebut menumbuhkan al-kala' yakni tanaman, wal 'usbal katsir, dan rerumputan yang banyak. Wa kanat minha ajadib, dan di antara jenis tanah itu yang disebut dengan ajadib. Ya, tanah ini bagaimana karakternya? Amsakatil ma, tanah ini menahan air. Fa nafa'allahu biha an-nasa, fasyaribu wasaqa wazara'u. Maka kemudian Allah memberikan manfaat dengan tanah tersebut kepada manusia. Mereka minum dari air yang ditampung oleh tanah tersebut. Mereka mengairi tanaman, bercocok tanam dengan menggunakan tanah tersebut. Air apa? Air dari tanah yang air yang disimpan oleh tanah tersebut. Ini jenis yang kedua, ya. Wa asabat minha ta'ifatan ukhra. Kemudian hujan ini juga mengenai jenis tanah yang lain. Innama hiya qi'an la tumsiku ma' wa la tumbitu kala'an. Ya. Yang mana tanah ini tanah yang jelek, tidak menyerap air dan tidak juga menumbuhkan tanaman. Nah, ini jenis tanah yang ketiga. Demikian orang yang menuntut ilmu. Ya fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allah bihi fa'alima wa 'allama. Maka tanah yang baik itu seperti apa? Seperti perumpamaan orang yang mempelajari agama ini yang Allah kemudian memberi manfaat, ya, kepadanya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengannya. Mereka faham terhadap agama ini dan mereka juga mengajarkannya kepada manusia. Seperti tanah tadi, mereka menyerap hujan, ya. Jadi sini manusia ini mereka menyerap ilmu, memahami ilmu, kemudian tanah tadi apa? Selain menyerap air, juga kemudian menumbuhkan tanaman. Ya, dipakai untuk minum, dipakai untuk mengairi tanaman. Demikian juga ini apa namanya orang-orang yang menuntut ilmu, mereka mengambil ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan penjelasan para ulama, ya, mereka faham terhadap penjelasan tersebut, kemudian mereka mengajarkannya kepada manusia. Ini perumpamannya seperti tanah yang baik. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san, dan permisalan orang-orang yang tidak terangkat kepalanya, tidak mengangkat kepalanya dengan ilmu, walam yakbal hudallahi alladhi ursilat bihi, dan tidak menerima hidayah dari Allah yang Allah mengutus aku dengannya, ya. Alladhi ursiltu bihi, ya, yang mana aku diutus dengan hidayah tersebut, dengan membawa hidayah tersebut. Ini perumpamannya seperti tanah yang buruk, yang tidak menyerap air, ya, dan tidak menemukan tanaman. Jadi ibaratnya adalah orang-orang yang hadir di majelis ilmu tapi tidak menyerap ilmu sama sekali dan tidak bisa mengajarkannya kepada manusia karena dia tidak mengetahui apa yang dijelaskan oleh ustadznya atau syekhnya atau guru-gurunya, ya, seperti itu. Baik. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada dalil yang pertama yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam babul jahala ini, ya. Yang pertama adalah surat Al-A'raf ayat ke-179. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad dara'na li jahannam makatsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall." Baik. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi." Demi Allah, sungguh-sungguh kami penuhi jahannam itu dengan kebanyakan dari jin dan manusia. Kebanyakan dari jin dan manusia, ya. Ini menunjukkan bahwasanya kebanyakan dari jin dan manusia tempat nya di neraka jahanam. Mengapa demikian, ya, pendengar radio muslim yang dirahmati Allah SWT? Nanti akan kita bahas. Kenapa, apa sebabnya kebanyakan jin dan manusia tempatnya di jahanam? Namun ada pelajaran penting yang kita tangkap dari sini yang bisa kita ambil, bahwasanya patokan kebenaran atau standar kebenaran itu bukan dari jumlah. Kalau standar kebenaran dari jumlah, bagaimana mungkin neraka jahanam dipenuhi oleh manusia dan jin? Kebanyakannya dari jin dan manusia. Jadi standar kebenaran itu bukan dilihat dari jumlah. Ya, standar kebenaran bukan dilihat dari jumlah. Makanya Allah SWT berfirman, fa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ya, jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi standar kebenaran sama sekali bukan jumlah. Jangan tertipu dengan jumlah yang banyak, ya. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana sesuatu itu sesuai dengan kitabullah dan sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah, tentunya dengan pemahaman para salaful ummah, generasi terbaik umat ini. Itu standar kebenaran. Jadi bukan kebanyakan, ya. Kebanyakan itu bukanlah standar kebenaran. Taib. Kemudian, kenapa neraka jahanam dipenuhi oleh jin dan manusia? Maka Allah mengatakan, lahum qulubun la yafqahuna biha. Karena mereka diberi hati, mereka memiliki jantung, memiliki qulub, la yafqahuna biha, tetapi mereka tidak mau berpikir, tidak mau menggunakan hati mereka untuk berpikir. Tidak faham dengan apa yang mereka dengar. Mereka tidak bisa mendapatkan faedah dari sesuatu. Ya. Nah, ini yang menjadi syahid, ya. Mereka diberikan hati tetapi mereka tidak mau berpikir dengannya. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka diberi mata tetapi mereka tidak mau melihat dengan mata tersebut. Yang dimaksudkan adalah mereka tidak mau menggunakan mata mereka untuk membaca atau melihat atau untuk belajar, ya, sehingga mereka tetap di dalam kejahilan. Jadi punya mata hanya digunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT, hal-hal yang membangkitkan syahwat, hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT, ya. Mata dipakai, diberikan untuk, harusnya dipakai untuk melihat atau membaca sesuatu yang bisa membangkitkan ketakwaan kepada Allah. Mata dipakai untuk membaca Al-Quran, untuk membaca kitab-kitab para ulama, ya, seperti itu harusnya. Bukan dipakai untuk melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, dipakai untuk melihat hal-hal yang sia-sia, ya. Kemudian kata Allah, walahum adhanun la yasma'una biha, mereka memiliki telinga tapi tidak dipakai untuk mendengarkan. Maksudnya mendengarkan hal-hal yang baik. Tidak dipakai untuk mendengarkan hal-hal yang bisa meningkatkan ketakwaan. Mereka memiliki telinga dipakai untuk mendengarkan hal-hal yang sia-sia. Dipakai untuk mendengarkan musik. Dipakai untuk mendengarkan perkataan-perkataan yang batil. Ya, seperti itu. Maka kata Allah SWT, orang-orang yang tidak mau menggunakan apa yang telah diberikan kepada mereka untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah SWT, maka mereka ini seperti hewan ternak, kata Allah SWT. Ulaika kal an'am. Ini bukan saya yang mengatakan, ya, tetapi Allah sendiri yang mengatakan. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti hewan ternak. Ya. Hewan ternak itu yang difikirkan itu cuma makan, minum, sudah, sama syahwat. Makan, minum, syahwat, sudah. Hewan seperti itu. Manusia tidak seperti itu harusnya. Kenapa? Karena hewan ternak tidak diberikan kulub. Mereka diberikan pendengaran, diberikan penglihatan. Ya, sama manusia juga diberikan pendengaran, diberikan penglihatan, sama. Tetapi hewan ternak tidak diberikan kulub. Sehingga wajar kalau kehidupannya seperti itu. Hamnya, ya, yang dia inginkan, hasratnya itu hanya makan, minum, dan syahwat. Karena tidak diberikan kulub. Ya, mereka, sehingga mereka tidak dibebani dengan syariat ini. Adapun manusia, mereka diberikan kulub. Jadi kalau ada manusia yang diberikan qalb oleh Allah SWT, diberikan hati, diberikan akal fikiran, namun kelakuannya tidak ubahnya hewan ternak, maka mereka sama dengan hewan ternak tersebut, balhum adal, bahkan mereka lebih buruk, lebih sesat daripada hewan ternak. Mengapa? Karena mereka diberikan kulub, tapi tidak mau dipakai. Jadi mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Na'udzubillah. Tumma na'udzubillah. Ya. Ya, jadi seperti itu. Ini adalah sebuah ancaman yang besar sekali dari Allah SWT bagi orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu, ya, sehingga mereka jahil terhadap perkara-perkara agamanya, dan Allah ancam mereka ini dengan dimasukkan ke dalam jahannam. Tapi yang kedua adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam At-Tirmidzi, dari jalan Abdullah bin Abbas, Muawiyah dan yang lain-lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki ya kebaikan, maka Allah akan fakihkan dia dalam urusan agama. Ya, di antara tanda kebaikan seseorang adalah ketika dia faqih dalam urusan agamanya. Dan ini merupakan tanda bahwasanya Allah menghendaki kebaikan pada diri orang tersebut. Oleh karenanya Allah SWT berkata dalam surat At-Taubah ayat 122, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfaru kaffatan." Ya, dan tidak selayaknya orang-orang yang beriman itu mereka semuanya pergi ke medan perang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum. Mengapa tidak ada ya dari setiap firqah, dari setiap kelompok di antara mereka yang nafara, yang safar untuk menuntut ilmu. Ya. Ta'ifatun ya, sebagian orang dari kelompok suku-suku tersebut, mengapa tidak ada sebagian dari mereka yang nafara, yang safar untuk menuntut ilmu. Liyatafaqahu fid-din ya. Untuk tafaqquh fid-din. Waliyunziru qaumahum, dan untuk memberikan peringatan kepada kaum mereka, idza raja'u ilaihim, ketika mereka kembali kepada kaumnya, la'allahum yahdharun ya, agar kaum mereka tersebut yahdharun maksudnya agar kaum mereka bisa menjaga diri mereka. Menjaga dari apa? Ya, menjaga dari kesyirikan, berhati-hati terhadap kesyirikan, maksiat, bid'ah, kebodohan ya, berhati-hati terhadap orang ahlul dolal, orang-orang yang menyesatkan para da'inya, dan yang lain-lain dari perkara-perkara yang bisa membahayakan diri mereka, agama mereka. Ya, taib. Jadi hadisnya jelas sekali ya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan berikan pemahaman terhadap agamanya. Taib. Kemudian yang ketiga adalah sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya panjang ya, dari hadis Al-Barra ibn Azib ya. Ya, saya ambilkan bagian yang bersesuaian dengan bab ini ya. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annal murtab," ya, orang-orang yang ragu, "huwa alladhi yaqulu idza sa'alahu al-malakani," ya, orang-orang yang mengatakan jika dia ditanya oleh dua malaikat, "Ha ha, la adri sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu." Haha, saya tidak tahu. Aku mendengar orang mengatakan sesuatu, maka aku berkata dengannya. Jadi ikut-ikutan apa yang dikatakan oleh orang, ya. Hadis ini sebenarnya bagian dari hadis yang panjang tentang fitnah kubur, ya, tentang fitnah kubur. Ini ujian yang ada di alam kubur. Hadisnya cukup panjang ya. Kita lihat ya apa yang disebutkan di dalam hadis ini. Jadi dalam hadis ini ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayatihi malakani fayujlisanihi fayaqulani lahu man rabbuka fayaqulu rabbi Allah." Ya. Maka kemudian datang dua malaikat. Ya, ketika manusia dimasukkan ke dalam kubur, ke liang lahat, kemudian manusia, para pengiring jenazah sudah pergi, maka datang dua malaikat ke alam kubur tersebut. Fayujlisanihi, kemudian kedua malaikat tadi mendudukkan si mayit. Fayaqulani lahu, kemudian mereka berkata kepada dia, kepada si mayit, "Man rabbuk?" Siapa Rabbmu? Fayaqulu Rabbi Allah. Maka si mayit mengatakan, "Rabbi Allah." Ya, Rabbku adalah Allah. Ini adalah mayit dari kalangan orang-orang yang beriman. Jadi ketika ditanya, "Man rabbuk?" maka dia menjawab, "Rabbi Allah." Rabbku adalah Allah. Fayaqulani lahu, "Ma dinuk?" Ditanya lagi, "Apa agamamu?" Fayaqulu dini al-Islam. Maka mereka berkata, "Agamaku adalah Islam." Fayaqulani lahu, "Ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum?" Ya, ditanya, "Siapa orang yang diutus kepadamu ini?" Fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menjawab, laki tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ditanya siapa nabimu ya, dan dia bisa menjawabnya bahwasanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu ma yudrik. Ya. Kemudian ditanya lagi, apakah ilmumu? Apa yang kamu ketahui? Fayaqulu qara'tu kitaballahi fa'amantu bihi wa saddaqtu. Ya, aku membaca kitabullah, aku beriman dengannya dan aku membenarkan ayat-ayatnya. Fayunadi munadi min fis sama', maka kemudian berserulah seorang penyeru dari langit. Apa yang diserukan? Ang qad sadaqa 'abdi. Ya. Sungguh telah benar hambaku. Fa'afrishuhu minal jannah, maka hamparkanlah hamparan dari surga. Wa'albisuhu minal jannah, dan pakaikanlah dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakanlah baginya satu pintu di surga. Qala fayatihi min rauhiha wa tibiha. Ya, kemudian datanglah dari surga itu wanginya, ya, harumnya surga, hawanya surga datang ke dalam kuburannya. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, kemudian dilapangkan, diluaskan kuburnya itu sejauh matanya memandang. Qala wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi, kemudian datang kepadanya seorang laki-laki yang baik wajahnya, hasanul thiyab, yang indah pakaiannya, tayyibur rih, yang wangi baunya. Jadi datang seorang laki-laki yang apa? Yang cakep wajahnya, ganteng wajahnya, indah wajahnya, bagus pakaiannya, wangi baunya. Fayaqulu abshir billadhi yasurruka hadha. Ya. Kemudian orang tersebut mengatakan, bergembira dengan apa yang menyenangkanmu. Ya. Hadha yaumukal ladhi kuntu tu'ad. Ini adalah hari yang engkau dijanjikan dahulu. Fayaqulu lahu man anta. Kemudian si mayit tadi berkata kepada laki-laki tersebut, siapa engkau? Fawajahukal wajhu yaji'u bil khair. Maka wajahmu adalah wajah yang mendatangkan kebaikan. Fayaqulu ana amaluka salih. Aku adalah amalmu, amal solehmu di dunia dahulu. Fayaqulu rabbi akimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Maka kemudian mayat tersebut atau si mayit mengatakan, wahai Rabbku, tegakkanlah hari kiamat, ya, sehingga aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Hal yang sama terjadi juga pada orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya. Apa yang terjadi pada mereka? Wa ya'tihi malakani fayujlisanihi fayaqulani lahu man rabbuka. Pertanyaannya sama, man rabbuka, siapa Rabbmu? Fayaqulu haha. Maka dia tidak bisa jawab, haha. La adri, saya tidak tahu. Fayaqulani lahu madinuk. Fayaqulu haha la adri. Ditanya agamamu apa? Enggak tahu. Saya tidak tahu. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul alladhi bu'itha fikum? Fayaqulu haha la adri. Ditanya lagi, siapa laki-laki yang diutus kepadamu ini? Dikatakan saya tidak tahu. Hah, hah, tidak tahu. Ya. Fayunadi munadi minas sama', kemudian datang seruan dari seorang penyuru dari langit. Angkadzaba, ya, abdi, yakni hambaku telah berdusta. Fa'afrishu lahu minan nar, ya, hamparkan hamparan dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, bukakan kepadanya satu pintu dari neraka. Fayatihi min harriha wasamumiha, maka datanglah panasnya neraka itu kepada dia, dan bahkan asapnya juga datang kepadanya. Wa yudayyaku alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu. Ya, kemudian disempitkan kuburannya sehingga tulang-tulang rusuknya itu berhimpitan satu sama lain. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi. Ya, dan datang seorang laki-laki yang sangat buruk wajahnya, qabihul thiyabi, yang tidak bagus pakaiannya. Muntinur rihi, yang busuk baunya. Fayaqulu absir billadhi yasu'uka hadza. Ya. Ya, terimalah apa-apa yang menyusahkanmu. Inilah hari yang engkau dijanjikan. Ya. Inilah hari yang engkau dahulu dijanjikan. Fayaqulu man anta fawajhuka alwajhu yaji'u bisyarr. Siapa kamu ini? Wajahmu adalah wajah yang mendatangkan keburukan. Fayaqulu ana amalukal khabith. Ya, orang tersebut berkata, aku adalah amalanmu yang buruk. Fayaqul rabbi la tuqimis sa'ah. Maka orang ini berkata, si mayit tadi berkata, ya Rabbku, jangan tegakkan hari kiamat. Iya. Jadi hadis ini ya memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya orang-orang yang murtad, orang-orang yang ragu terhadap agamanya, yang keimanan itu tidak masuk ke dalam dirinya, yang hanya mengikuti ucapan-ucapan manusia, ya, tidak mau mengilmui agamanya, jadi hanya ikut-ikutan saja, ini orang-orang yang murtad. Orang-orang seperti ini, ya, mereka tidak akan sanggup menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur. Yang sebenarnya pertanyaannya mudah. Ya kalau kita pikir, kalau kita lihat, pertanyaan tidak sulit. Man rabbuka, madinuka, man nabiyuka. Ini bukan pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Namun demikian, orang-orang yang selama hidupnya, mereka tidak pernah mengilmui tiga perkara ini. Tidak pernah mengamalkan dari apa yang dia ilmui dari tiga perkara ini, maka Allah akan cabut ilmu ini. Cabut pengetahuan dia di dunia. Karena dia tidak mengamalkannya dan dia ragu terhadap apa yang dia ilmui. Maka hukumannya Allah akan cabut nanti di alam kubur. Sehingga dia tidak bisa menjawab pertanyaan yang sebenarnya mudah. Jadi pertanyaan ini mudah bagi orang-orang yang mengilmuinya di dunia dan mengamalkannya. Ya, adapun orang-orang yang tidak mengilmuinya sama sekali di dunia, atau mengilmuinya tapi tidak mengamalkannya, atau dia mengilmuinya tapi dia ragu dengan apa yang dia ilmui, maka Allah SWT akan cabut ilmu tersebut, sehingga nanti di akhirat di alam kubur, afwan, di alam kubur, dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan para kedua malaikat tadi. Ya. Na'udzubillah. Semoga kita dijauhkan oleh Allah SWT dari kelompok manusia yang seperti ini, ya, yang berpaling dari ilmu, atau yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya, atau orang yang berilmu tetapi ragu dengan apa yang dia ilmui, ya, karena ini semua akan membawa kebinasaan kepada kita, ya, di akhirat kelak. Tidak saja di akhirat kelak, bahkan di alam barzakh sekalipun kita sudah menghadapi siksa kubur, ya. Oleh karena tidak mengherankan orang-orang yang seperti ini, mereka tidak mau hari kiamat tegak. Karena mereka sudah diberikan gambaran di alam kubur mereka. Bagaimana kelak, ya, di hari akhirat, di hari akhir, ya, ketika mereka dihadapkan pada siksaan atau neraka yang sebenarnya. Di alam kubur saja mereka sudah dihadapkan pada itu. Lihat bagaimana pintu neraka dibuka, kemudian panasnya neraka itu dikirimkan kepada mereka. Hamparan dan neraka dihamparkan kepada mereka, kuburan mereka disempitkan, mereka sudah bisa melihat, ya, bagaimana gambaran tempat tinggal mereka kelak di hari kiamat, sehingga mereka tidak mau, ya, untuk ditegakkan hari kiamat tersebut. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang diberikan hidayah, diberikan taufik, diberikan kemudahan oleh Allah SWT untuk menuntut ilmu serta mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, jika ada yang benar itu datang dari Allah SWT, jika ada kekurangan karena kelemahan dan kebodohan saya pribadi. Tayyib wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AM 1467 kHz, Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.